Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Fatak udamad mumam makhdulah. Yang menyebabkan kalian mendapatkan celaan dan kerendahan. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidain ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, jika salah satu dari orang tuamu mencapai usia tua di sisimu, aukilahuma, atau dua-duanya, fala taqullahuma uffin, maka janganlah engkau berkata kepada mereka dengan perkataan uff, perkataan yang menyakitkan, yang paling ringan sekalipun. Wala tanharhuma, janganlah engkau membentak mereka berdua. Wa qullahuma qawlan karima, dan ucapkanlah di hadapan keduanya dengan ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan bersikaplah merendah di hadapan keduanya karena sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Allah Rabbku, berilah orang tuaku rahmat sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku masih kecil. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula, ay la ta'taqid anna ahadan minal mahlukina yastahiku syai'an minal ibadah. Wala tusrik billahi ahadan minhum, fa'ina dhalika da'in lizzammi wal khudlani, Wallahu wa malaikatu wa rusuluhu qad nahaw anis syirki wa damu man amilahu asad dam. Wartabu alaihi min al-asma'il madmumah wal awsafil maqbuhah maka nabihi muta'atihi asna'ul khalqi wasfan wa aqbahuhum na'tan walahu min al-khudlani fi amri dinihi wa dunyahu bihasabi ma tarakahu min al-ta'aluki bi rabbih فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ مَخْذُولٌ قَدْ أُكِّلَ إِلَى مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ وَلَا أَحَدَ مِنَ الْخَلْقِ يَنْفَعُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَمَا أَنَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَهُ الذَّنْبُ وَالْخُذْلَانُ فَمَنْ وَحَّدَهُ وَأَخْلَصَ دِينَهُ لِلَّهِ وَتَعَلَّقَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ مَحْمُودٌ مُعَانٌ فِي جَمِئِ أَحْوَالِهِ. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain yang menyebabkan engkau dicela dan direndahkan. Artinya, janganlah engkau meyakini bahwa ada seorang dari makhluk berhak untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah. Dan jangan pula engkau menyekutukan Allah dengan seorang pun dari makhluk. Karena sesungguhnya hal itu menyebabkan celaan dan kerendahan. Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, semuanya melarang kesyirikan. Semuanya mencela orang yang berbuat kesyirikan dengan celaan yang sangat keras. Mereka mendapatkan nama-nama yang tercela dan sifat-sifat yang jelek. Dengan sebab apa yang mereka lakukan. Bahkan dianggap sebagai makhluk yang paling jelek sifatnya. Nah, dia juga mendapatkan kerendahan, baik dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya. Tergantung seberapa jauh dia meninggalkan ketergantungan kepada Rabb-nya. Maka barang siapa yang memiliki ketergantungan kepada selain Allah, maka dia pasti akan direndahkan. Dia dibebani dengan selalu tergantung dengannya. Dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberi manfaat kepada seseorang kecuali dengan izin dari Allah. Sebagaimana orang yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, dia layak mendapatkan celaan dan kerendahan. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada yang lain, maka dia dapat pujian, dapat pertolongan dalam segala keadaannya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janaḥa ad-dhulli minar raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Lamma nahā ta'ālā 'anil syirki bih amar bit tauhid. Faqala wa qada rabbuka qada'an diniyan wa amar amran syar'iyan alla ta'budu ahadan min ahli al-ardi was samawati al-ahya wal amwat illa iyyahu li annahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lahu kullu sifati kamal wa lahu min tilka sifati 'azamuha ala wajhin la yushbihu ahadun min khalqihi wa huwa al-mun'imu bin ni'amid dhahirati wal batinah ad-dafi'u li jami'in niqami wal al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru jami'il umuri fa huwa al-mutafarrid bidhalika kullih wa ghayruhu laysa lahu min dhalika shay'un. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan dan memerintahkan untuk bertauhid, maka Allah Ta'ala berfirman. Nah, setelah Allah Ta'ala melarang kesyirikan, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertauhid. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan Rabbmu telah menetapkan, yakni dengan ketetapan agama, dan memerintah dengan perintah syar'i, agar kalian tidak beribadah kepada seorang pun, baik penduduk langit maupun penduduk baik penduduk bumi maupun penduduk langit, yang hidup maupun yang mati, kecuali hanya kepadanya. Dan Allah itu ialah yang satu, yang tunggal tempat bergantung baginya setiap sifat yang sempurna. Dan dari sifat itu, Allah memiliki sifat yang paling agung dari sisi yang tidak bisa disamakan dengan seorang pun dari makhluknya. Dialah yang memberi nikmat dengan nikmat zahir dan batin. Dialah yang bisa menolak segala macam bencana. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memberi rezeki. Dialah yang mengatur segala urusan. Dialah yang tunggal dalam segala perkara tadi. Adapun selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat tadi. Tsumma dzakara ba'da haqqihi al-qiyam bihaqqil walidain. Faqala wa bil walidain ihsana ay ahsinu ilayhima bi jami'i wujuhil ihsan al qawli wal fi'li li annahuma sabab wujudil 'abdi wa lahumu mal mahabbati lil waladi wal ihsan ilayhi wal qurbi ma yaqtadi ta'aqqudal haqqi wa wujubal birri. Kemudian setelah Allah menyebutkan haknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar menunaikan hak kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, dan wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan berbagai bentuk kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan. Karena kedua orang tua itu menjadi sebab adanya hamba tersebut. Mereka berdua selalu mencintai anaknya, berbuat baik kepada anaknya, dekat perhatiannya dengan anaknya, yang dengan itu semakin menguatkan hak mereka dan kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Imma yablughanna indakal khibar ahaduhuma aw kilahuma aida wasala ila hadas sin alladhi tad'afa fihi quwahuma wa ihtajani min al-lutfi wal ihsan ma huwa ma'ruf fala taqul lahumu uffin wa hada adna maratibil adha nabbi ala ma siwahu wal makna la tu'dihima adna adniyatin. wala tanharhuma ay tasjarhuma wa tatakallam lahuma kalaman khasinan wa qul lahuma qawlan karima bilafdin yuhibbanihi wa ta'addubin wa talatufin bikalamin layyin hasanin yaluddu ala qulubihima wa tatma'innu bihi nufusuhuma wa dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal awa'id wal asma'in. Jika salah satu orang tua atau kedua-duanya mencapai usia tua di sisimu, artinya jika kedua orang tuamu mencapai usia tua semacam ini, yang saat itu kekuatan mereka berdua semakin lemah, mereka berdua semakin membutuhkan sikapmu yang lemah lembut, membutuhkan kebaikanmu yang telah diketahui maksudnya, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka berdua dengan ucapan, oh, ini merupakan ucapan menyakitkan yang paling rendah. Maka di sini Allah mengingatkan untuk meninggalkan yang lebih jelek selain itu. Artinya, kamu jangan menyakiti kedua orang tuamu sekalipun dengan sesuatu yang paling rendah dalam menyakiti. Dan janganlah kamu membentak kedua orang tuamu. Jangan membentak mereka berdua. Jangan berkata di depan keduanya dengan ucapan yang kasar. Katakan kepada mereka berdua dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang disukainya, dengan penuh sopan santun, dengan penuh kelembutan, dengan ucapan yang lemah lembut, yang baik, yang menyenangkan hati mereka berdua, yang menenangkan jiwa mereka berdua. Dan itu berbeda sesuai dengan keadaan, kebiasaan, dan masa seorang tinggal bersama orang tuanya. Wahfid lahuma janahadulli minar rahmah. Ay tawadak lahuma dhullan lahuma warahmatan. Wahtisaban lil ajri la li ajri khauf minhuma. Awir raja' lima lahuma. Wa nahwi dhalika min al-qasid allati la yujharu 'alayha al-'abdu wa rabbi irhamhuma ay ud'u lahumā birahmah ahya'an wa amwātan jazā'an 'ala tarbiyatihima iyyaka saghīra. Dan hendaknya engkau berlaku atau bersikap merendahkan sayap di hadapan keduanya karena sayang. Artinya tawadu'lah, merendahlah di depan kedua orang tuamu dikarenakan sayang kepada mereka. Dikarenakan mengharap pahala. Bukan karena takut sama mereka. Bukan karena untuk berharap supaya dapat pemberian dari mereka atau tujuan-tujuan yang lain yang hamba tidak dapat pahala jika melakukannya. Katakan dalam doamu, ya Allah Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku. Doakan mereka berdua dengan rahmat, baik ketika mereka masih hidup atau sudah mati, sebagai balasan mereka telah mendidikmu ketika engkau masih kecil. Wa fuhima min hadha annahu kullama izdadat at-tarbiyah izdadal haqq wa kadzalika man tawalla tarbiyatan insan fi dinihi wa dunyahu tarbiyatan salihatan ghayra al-abawain fa inna lahu ala man rabbahu haqqut tarbiyah. Maka dari sini bisa dipahami, setiap kali bertambah pendidikan yang disampaikan oleh kedua orang tua, maka semakin bertambah hak mereka untuk disayang. Demikian pula, jika ada seorang yang menangani pendidikan manusia, baik urusan agama dan dunianya, dengan pendidikan yang baik, walaupun bukan kedua orang tua, maka dia juga berhak atas usaha mendidiknya itu. Hak pendidikan, yakni hak disayang, dihormati, karena dia telah berjasa dalam mendidik. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 dari surah Al-Isra, dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. An-nahyu anisyirki bi anwa'ihi. Wa anna syirka sababun li husulid dammi wal khudlani fid dunya wal akhirah. An-nahyu anisyirki bi anwa'ihi wa anna syirka sababun li husulid dammi wal khudlani fid dunya wal akhirah. Wadhalika qawluhu ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhzula. Faedah yang pertama, larangan berbuat kesyirikan apapun bentuknya, dan bahwa kesyirikan itu merupakan sebab seorang mendapatkan celaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Al-faidatu athaniyah. Wujubu birrul walidain. Wa annahu min ahabbil a'mali indallah. Allah ba'dat tauhidi. Wadhalika qawlu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid. Itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa makna qadha amara, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, adapun makna qadha dalam ayat ini adalah amar, memerintahkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib, jadi hukum birrul walidain itu wajib, ya. Bahkan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid. Baik, al-faidatu ats-tsalitsah. Birrul walidain nawani. Qauliyun wa fi'liyun. Birrul walidain itu ada dua macam. Ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan perbuatan. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-birru al-qawli anwa'un. Kathiratun. berbakti kepada orang tua yang berbentuk ucapan, memiliki banyak macam. وذكرت في هذه الآية ثلاثة أنواع. Disebutkan dalam ayat ini tiga macam. Al-awwal fala taqul lahuma uffin, wahada adna maratibil adha. Nabbaha bihi ala ma siwahu. Yang pertama adalah fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah engkau berkata uff kepada mereka berdua. Uff merupakan ucapan menyakitkan yang paling rendah tingkatannya. Menyakitkan cuma yang paling halus, ya. Nah, disebutkan di sini bahwa yang lain lebih tidak boleh lagi, ya. Jangan salah paham. Oh, yang enggak boleh itu kalau halus nyakitinya. Kalau kasar enggak apa-apa. Itu orang yang salah paham. Yang benar ialah kalau ucapan yang menyakitkan yang halus saja enggak boleh kamu ucapkan, apalagi ucapan tadi sangat apa ini, keras dalam menyakiti kedua orang tua, maka semakin apa ini tidak boleh, ya. Nah, tapi kita lanjutkan setelah ada par kofikum tafadhal. Jadi termasuk berbakti kepada kedua orang tua dalam bentuk ucapan ialah tidak mengatakan uff kepada orang tua. Uff itu ucapan menyakitkan yang paling ringan. Maka yang lebih dari itu lebih tidak boleh lagi. Nah, asani wala tanharhuma, ay tasjarhuma wa tatakallam lahuma kalaman khasinan. Yang kedua, janganlah engkau membentak kedua orang tuamu, yakni membentak mereka, berbicara kepada mereka dengan perkataan yang kasar. Nah, termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara ucapan, ialah kita tidak membentak orang tua. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua. Nah, astadis wa kullahuma qaulan karimah bilafdin yuhibbanihi wa ta'attubin wa talattufin bikalamin layinin hasanin yaluddu ala qulubihima wa tatma'innu bihi nufusuhuma. Yang ketiga ialah berkatalah di hadapan kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia, dengan ucapan yang disukai orang tua, penuh sopan santun, lemah lembut, dengan ucapan yang lembut dan yang baik, yang membuat senang hati mereka, yang membuat tenang jiwa mereka. Nah, ini tiga contoh berbakti dalam bentuk ucapan yang disebutkan dalam ayat ini. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Al-birru al-fi'li anwa'un kathiratun. Fakullu fi'lin syar'iyyin aw la yukhalifu asy-syar'a fakullu fi'lin syar'iyyin aw la yukhalifu syar'a yuhibbanihi fahuwa minal birri al-qawl fi'li fahuwa minal birri al-fi'li. Berbakti kepada orang tua dalam bentuk perbuatan, ini banyak macamnya. Maka setiap perbuatan yang sesuai syariat, atau yang tidak menyelisih syariat, ya, yang dicintai oleh mereka berdua, yang disukai oleh mereka berdua, maka termasuk bentuk berbakti kepada mereka dalam bentuk perbuatan, ya. Nah, baik. Jadi sifatnya umum. Kalian memberi nafkah mereka karena mereka ada di bawah tanggung jawab kalian, karena mereka sudah enggak punya apa-apa, maka termasuk al-birru al-fi'li. Menghibur dengan cara didatangi, dikunjungi, ya, satu rahmi, bawa hadiah, ya, yang bikin mereka senang, termasuk al-birru al-fi'li. Ngasih makanan kesukaan orang tua, atau ngajak orang tua makan di tempat yang disukai orang tua sesuai seleranya, ya. Nah, sehingga gembira dan senang, termasuk al-birru al-fi'li. Jadi tidak harus perbuatan yang terkait dengan syariat, tapi adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang penting tidak menyelisih syariat. Kalau sampai orang tua kita senang, maka kalau kita melakukan kepada mereka, ini termasuk apa ini? Al-birru al-fi'li. Al-fa'idah itu as-sadisah. Ta'kidul bir. Ta'kidul bir lil walidaini. Fi halatil kibari. Lianna fi hadil hal, fi hadil halah, tadu'afa fihi quwahuma. Tadu'afa fi quwahuma wa yahtajani min al-lutfi wal ihsan ma huwa ma'ruf. Berbakti kepada kedua orang tua semakin ditekankan, semakin diwajibkan dalam keadaan mereka sudah tua. Karena dalam keadaan tersebut, kedua orang tua kita kekuatannya sudah semakin melemah, sehingga orang tua sangat butuh perlakuan dari anak dengan lemah lembut dan baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya. Tambah tua, ditambah harus diperlakukan dengan baik. Qala Mujahid rahimahullah, maknahu idza ra'aita minhuma fi hadis syaikh, maknahu idza ra'aita minhuma fi hadis syaikh al-gha'ita wal baula, al-gha'ita wal baula, alladhi ra'ayahu minka fis-sighari, alladhi ra'ayahu minka fis-sighari fala taqdharhuma, fala taqdharhuma wa taqula uffin. Watakula uffin. Berkata Mujahid rahimahullah, artinya jika engkau melihat orang tuamu ketika sudah tua, naam, sembarangan, pipis sembarangan, yang mana kedua orang tuamu juga biasa melihatmu ketika kecil demikian, maka kamu jangan merasa jijik untuk membersihkan kedua orang tuamu. Dan jangan sekali-kali mengatakan, uff. Masya Allah, ya. Ketika kita masih kecil, sembarangan, pipis sembarangan, ngompol, mencret, ya, entah itu di kasur, entah itu di lantai, ya, nah, sehingga orang tua berusaha untuk membersihkan dengan kasih sayang. Kasurnya dicuci, terus dijemur, ya, lantainya dibersihkan, terus dipel. Celananya dicuci, dibersihkan, diganti yang baru. Semua itu dilakukan oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Tidak malah ngomel-ngomel sama kita yang masih kecil, ya. Nah, ketika mereka berdua sudah sepuh, giliran kita yang merawat. Ketika kita lihat kok ternyata ngompol, di kasur, di lantai, maka jangan sekali-kali kita menganggap jijik apa yang dilakukan orang tua kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan, oh, ucapan menyakitkan yang paling rendah, ya, mencet lagi, borok, tua, bau lagi, tidak boleh. Karena kondisi orang tua kita saat itu sudah tua, sudah lemah kekuatannya. Saat itu butuh perlakuan kita yang lemah lembut. Butuh kebaikan anak-anaknya. Kalau sampai ada anaknya yang keluar kata-kata yang menyinggung perasaan mereka, maka hati mereka hancur. tersayat-sayat, maka anak ini termasuk anak yang durhaka. Nah, ingat dulu ketika masih kecil, orang tua kadang enggak pernah ngomel. Karena maklum masih kecil ya. Nah, kita juga harus memaklumi orang tua kita kalau sudah sepuh. Karena yang sepuh itu kembali lemah seperti kita yang masih kecil, yang lemah. Nah, barakofikum. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Sehingga birrul walidain semakin wajib, semakin ditekankan ketika kondisi orang tua kita dalam kondisi sepuh. Ya, saya sampaikan ucapan Imam Mujahid rahimahullah supaya kalian tahu contohnya. Kayak gitu, ya. Nah, enggak boleh kemudian sampai kita bentak-bentak, kita sakiti hati mereka walaupun dengan ucapan menyakitkan yang paling ringan. Nah, baik. Al-fa'idatu as-sabi'ah, faedah yang ke 7. Wujubut tawadduk lahuma zullan lahuma wa rahmatan wa ihtisaban bil ajri wa ihtisaban lil ajri la li ajil khauf min huma aw arja lima lahuma wa nahwi dalik min al maqasid allati la yujar 'alayha al-'abdu. Wujub tawadduk lahuma dzullan lahuma wa rahmatan wa ihtisaban lil ajri. La li ajil khauf minhuma awi raja lima lahuma wa nahwi dhalika min al maqasid allati la yujharu 'alayha al abdu. Wajib untuk bersikap tawadhu dan merendah diri kepada kedua orang tua dengan dasar sayang dan berharap pahala kepada Allah. Jadi sama orang tua itu harus merendah, gak boleh seperti bos dengan anak buah, apalagi tuan sama budaknya, ya kan? Atau tuan sama pembantunya. Ya, harus kita tawaduk, merendah. Yang memotivasi kita melakukan itu ialah karena sayang sama orang tua. Dan berharap pahala kepada Allah. Bukan karena takut sama mereka. Juga bukan karena ingin mengharap dapat sesuatu dari mereka. Ya. Nah, supaya dikasih sepeda motor baru, pura-pura sopan, ya, nggak boleh. Tujuan-tujuan yang lain yang tidak berpahala, maka jangan dilakukan. Taib. Al-faidatu as-saminah. Minal birri lil walidain addu'a'u lahuma birrahmah ahya'an wa amwatan jaza'an ala tarbiyatihima iyyaka saghira. Wa dzalika qauluhu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua ialah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua agar mendapatkan rahmat baik ketika masih hidup maupun sudah mati sebagai balasan karena kedua orang tua telah mendidik kita, membimbing kita sejak kecil. Nah, didoakan ya. Kalau kita baca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, di sana banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana sahabat berbakti kepada orang tuanya dengan mendoakan rahmat untuk mereka. Contohnya ialah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah ini asalnya adalah dari Al-Aqiq. Al-Aqiq itu adalah daerah lembah di Madinah. Beliau kalau pulang ke kampungnya itu langsung menemui ibunya, mengucapkan salam ke ibunya ya, kemudian mendoakan ini ya, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku yang telah mendidikku di waktu kecil ya. Ibunya juga menjawab salam Abu Hurairah tadi dan mendoakan kebaikan, semoga Allah juga merahmatimu wahai anakku yang mana engkau berbakti kepadaku ketika engkau sudah dewasa. Nah, begitu yang harus kita lakukan ya. Doakan mereka untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Al-faidatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Qala As-Sa'di rahimahullah, wa fuhima min hadza annahu kullama izdadat at-tarbiyah izdada al-haq, wa kadzalika man tawalla tarbiyatal insani fi dinihi wa dunyahu tarbiyatan salihatan ghayra al-abawaini fa inna lahu ala man rabbahu haqqat tarbiyati. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahu ta'ala dalam tafsirnya, bisa dipahami dari sini, yakni dari firman Allah Ta'ala tadi, wa qur rabbirhamhuma, semakin banyak tarbiyah yang diberikan oleh orang tua, maka semakin bertambah hak untuk dibalas budinya. Ya. Demikian pula orang yang membimbing, mendidik seseorang dalam agama dan dunianya dengan pendidikan yang baik, walaupun bukan orang tua seperti ustaz-ustaz kalian yang mengajari kalian sejak kecil sampai kalian dewasa, lulus, sampai menikah, sampai punya anak, ya, maka dia juga mendapat hak untuk dibalas budinya dalam pendidikan itu. Jadi semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan dari ustadz tersebut, maka semakin banyak dan besar hak ustaz tadi untuk kalian perlakukan dengan baik. Ya, termasuk orang tua juga begitu. Kalau orang tua ini benar-benar orang tua yang perhatian, kita benar-benar dididik, dibimbing sejak kecil sampai gede, diperhatikan urusan agama dan dunianya, maka ketahuilah orang tua semacam ini lebih besar haknya untuk kalian balas jasanya. Baik, barakallahu. Dan perlu diketahui bersama bahwa seorang anak tidak mungkin bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, kecuali dia mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia membeli dan memerdekakannya. Nah, barakallahu. Tapi kalau enggak terjadi seperti itu, maka belum dianggap bisa membalas budi mereka. Nah, ada seorang laki-laki dari Yaman tawaf di Baitullah Ka'bah sambil menggendong ibunya dengan sabar, telaten, hati-hati, senyaman mungkin digendong ibunya sambil tawaf. Ketika itu laki-laki dari Yaman ini melihat ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka dia pun bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku dengan tenang, dengan ikhlas, dengan sabar dan nyaman sambil tawaf, ya, bisa membalas kebaikan ibuku?" Jawaban Ibnu Umar, masih belum, walaupun membalas satu jeritan kesakitan ketika melahirkanmu. Nah, kalau ketika melahirkanmu itu jeritan kesakitannya itu berjam-jam, ya, tambah gak bisa lagi. Ya. Kesakitan ketika melahirkan kamu, ya, jeritan sekali saja, ya, belum jeritan yang lain, kesakitan yang lain, itu kamu masih belum bisa membalasnya. Jadi seorang anak tidak boleh menganggap sudah terlalu banyak kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Sudah banyak membantu orang tuanya. Salah besar. Kamu itu masih sedikit jasanya. Makanya kalau disuruh orang tua, jangan kemudian ngomel-ngomel. Jangan kemudian menggerutu. Jangan mengatakan disuruh terus. Ya, tugasnya terlalu banyak dan lain-lain. Kamu itu masih belum apa-apa, belum bisa membalas kebaikan orang tuamu, ya. Nah, dulu ketika kamu masih kecil, waktu, tenaga, pikiran orang tuamu itu benar-benar terfokus untuk mengurus Anda, ya. Ketika sudah gede, disuruh nyapu saja sambil sewot, ya. Disuruh ngangkat beras saja sudah menggerutu, ya, ngomel-ngomel. Disuruh begini-begini, alasannya disuruh terus, ya, stres aku. Nah, dulu bapak ibumu itu gak pernah stres ngurus kamu itu, ya. Nah, ingat, ucapan-ucapan semacam itu, jangan terlontar. Hadapi dengan apa ini, keikhlasan, penuh sayang, ya. Disuruh orang tua, jangan nurut. Yang penting bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan. Hendaklah berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena takut, bukan karena ada tujuan-tujuan yang lain, supaya diberikan sepeda motor baru lah, supaya diberikan apa? baju baru atau supaya diberikan apa yang dia inginkan. Jangan. Harus ikhlas. Sebagai tanda sayang sama orang tua. Sebagai tanda apa ini? Berbakti kepada mereka. Dan berharap pahala kepada Allah SWT. Ingat. Kalau Anda berbakti kepada orang tua Anda. Maka pasti nanti anak Anda akan berbakti kepada Anda. Di anal jaza min jinsil amal. Karena balasan itu sejenis apa ini? Amalnya. Jadi kalau ada orang tua, anaknya kok gak berbakti, nakal-nakal semua. Jangan nyalakan anak dulu. Paling-paling Anda dulu juga nakal sama orang tua Anda. Baru nyadar kalau sudah gede ya. Nah, sok sudah baik. Ternyata anaknya nurun ya. Nah, maka bertobatlah. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita di masa lalu yang tidak berbakti kepada orang tua diampuni oleh Allah sehingga anak-anak kita bisa berubah menjadi anak yang apa ini? Berbakti. Nah, barakallahu fikum. Taib. Sebetulnya urusan masalah berbakti kepada orang tua cukup panjang. Kalau mau ngasih faedah banyak ya, tapi cukup sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.